Moro. Ayo. Disakoni Mbak Norma. Bocah kok ndablek lho. Ayo. Lah nggih. Dikandani wong tuwa kok ya ora manut. Yuk sini. Sudah sembuh kah? Sudah sembuh? Eh, dadi wong lanang iki sing tegas. Sudah. Bu Sofian. Sudah. Sik, bapake. Pun sunat dereng, Pak. Pun. Oh, ayo tegas. Oh. Tegas nek bapak iki. Wes mari durung Sofian. Sudah. Ah, yuk sini. Bertiga temannya diajak sini, yuk. Satu. Oh, satu. Iki ayo termasuk lho. Ayo ora to yo. Iki malah durung tuku untune lho, Mas. Ya, Mbah. Masa. Hah? Mboten. Isin, Mbah. Dek Vian minta lagu apa? Pak, putrane jenengan diajari kendel mriki, Pak. Nah, nggih. Ditangleti njuk lagu apa le? Goyang Dumang. Goyang Dumang. Goyang Dumang niku ngoten, Pak, sing mangap-mangap. Yuk. Satu, dua, tiga, ya, ajak naik. Naik ya. Teman-temannya ajak naik. Ayo, ayo Sofian. Sini Iwan. Pun ini ki. Ayo. Monggo. Wah, kendel ya. Monggo dibelake. Aduh, itu. Malah foto. Pak, foto, Pak. Oke, malah sakarepe dhewe dijak mbut gawe. Ibu es yang budi. Ibu niki. Sekalian. Seneng aneh gila guys. Ada yang berani? Ogah. Lanang-lanang doga wani. Eh bakong, bakong. Cintan? Enyang putih? Oh yang enggak mbah. Lah jenengan mawon sing sehat. Monggo. Pak E, ayo Pak E, Rene Pak E. Ora, engko Pak yo. Yo wis. Yuk, Adik Sofian. Minta. Goyang du. Norma Sylvia hadir bersama. Ayo. Star Crash Haim Production. Goyang bersama, goyang dulu mengamankan. Sandir. Sanda